Ya, Mbak Felinda, Assalamualaikum Mbak Isa, Waalaikumsalam. Solusi dong, suami saya hobinya mancing lulu sampai ngabisin waktu sampai subuh. Nggak ada waktu untuk sama anak dan istri. Solusi dong Bu, supaya suami berhenti mancing. Nah lo, ya Ibu, ya gimana? Istrinya aja nggak bisa ngetop, gimana Bu Isa? Gini ya sayang, kok bisa sampai subuh ya? Mancingnya di mana? Setiap hari lagi? Itu dulu tuh bisa pertanyain, di mana mancingnya? Sampai subuh setiap hari? Atau di dekat rumah ada kolam? Atau ada memang tempat pancingan dekat rumah kok sampai kayak gitu? Ya? Nah, biasanya orang yang senang mancing ini biasanya orang introvert. Dan pada saat mancing itu dia bukan sekedar mancing, dia mikir. Dia mikir. Ya? Nah, tinggal sekarang. Di rumah bisa nggak dia mikir dengan santai, tidak dihubra-hubra, tidak didesak-desak gitu? Ya? Itu nggak tahu ya, sesungguhnya nggak tahu karena tadi informasinya nggak terlalu banyak ya. Makanya tadi informasi bahwa mancing sampai subuh, mancing kan mancing ikan maksudnya kan? Apa mancing kemarahan? Yang mana? Mancing ikan kan? Makanya kok sampai subuh? Itu di mana itu? Gitu, itu aja masih Ibu Isa informasinya belum jelas ya. Nah, tapi cuma bisa kasih tahu bahwa semua orang yang suka mancing itu orang introvert, orang pemikir dan pengamat itu. Ya, karena dia betul-betul ngamatin, dia mikir dan dia menikmati pemikiran-pemikirannya. Hanya itu tadi kok bisa sampai subuh dan setiap hari. Nah, itu pasti dia sedang sangat stres tuh. Udah pernah tanya belum? Ya, dan kalau nanya sama suami tolong intonasi suaranya yang cakep dong, yang lembut gitu, atau minta waktu atau temenin juga mancing. Sambil mancing baru ngobrol. Ya. Cuman biasanya istrinya ini atau suami yang introvert, istrinya ekstrovert, yang mau cepat, yang mau spontan, yang gak suka berlama-lama ngabisin waktu, ya kan? Biasanya begitu tuh padanannya atau dia punya pasangan, soulmate-nya kayak gitu. Ya. Jadi makanya jadi gemes gak bisa nemenin suami. Suami juga mungkin tertekan, suami juga mungkin bising kalau selalu didondor-dondor atau di pressure-pressure. Makanya cari aman ya mancing. Kan gitu ya. Nah, itu dulu yang perlu ditanyakan, ada apa, kenapa kayak gitu. Ya. Terus ini dulu nih, mulai kapan mancingnya? Waktu sebelum menikah, waktu ta'aruf pertama atau misalnya di awal-awal kenal itu udah suka mancing emang? Ya. Kalau misalnya baru-baru ini, ya itu tadi bisa jadi dia stres ya, bisa jadi dia stres, dia enggak ada mengungkapkannya susah, karena biasanya orang introvert itu suka malas ngomong sama istrinya. Kenapa? Pengalaman sebelum-sebelumnya baru ngomong satu kalimat, istrinya udah 10 kalimat. Itu lagi yang bikin dia pusing. Makanya mendingan dia liatin ikan. Ya, tapi jangan salah loh, dia mancing itu bukan diem aja. Itu dia lagi ngomong. Sama siapa? Sama dirinya. Dia sedang cari solusi itu. Dia sedang cari solusi. Ya, itu yang perlu kita pahami satu, dan bikin kita tenang dulu ya, bikin istri tenang, dan kalau perlu temenin supaya kita tahu ada apa ya gitu. Ya, walau alam bisa atau tidak, tetapi usahalah, karena ini sebuah ikhtiar dan inilah juga yang membuat nanti sang istri menjadi ladang amalnya ini, menemani suaminya mancing. Ya Allah, saya baru tahu tuh ada mancing sampai subuh. Di mana tuh juga nggak tahu ya. Jadi punten, jadi nggak bisa kebayang ya. Oke. Baik. Mbak, siapa nih? Erika 0392. Bu Aisyah, bagaimana mengatasi suami yang suka kedukun dan suka jimat? Astagfirullah. Dan mertua pun mendukung mereka sama-sama suka hal itu, Bun. Hah? Masih ada ya? Ya Allah, maaf ya, bisa kaget soalnya. Maaf ya, masih ada ya? Yang suka kedukun dan suka jimat masih ada ya? Dan keluarganya masih ada ya? Ya Allah. Wah, itu bisa gak tahu tuh caranya gimana. Karena itu susah banget ya. Susah banget ya. Iya. Siapa sih dukunnya? Siapa itu? Deket rumah? Atau gimana? Atau gimana? Ini susah banget. Apalagi kalau keluarga yang mendukung. Wah, itu rumit banget. Kita mau bilang sama suami, gak boleh loh, itu syirik. Kalau udah pernah ya, berarti ibu ya sebagai istri sudah lepas itu dosanya, sudah lepas tanggung jawabnya itu. Karena sudah pernah ingat, Mas, hati-hati loh, itu syirik loh, enggak baik loh, misalnya gitu. Udah kalau sudah lakukan itu, udah alhamdulillah itu udah. Kecuali belum pernah ngomong kayak gitu, harus ngomong dulu, harus ingetin dulu. Kalau udah diingetin apalagi berulang-ulang diingetin, itu udah lepas itu sebagai istri, sebagai tanggung jawabnya. Ya. kita lebih baik fokus kepada daripada karena gini, kalau kita ada sesuatu nih, suami melakukan sesuatu dan kita sudah sampaikan, dia masih lakukan terus, itu kan kepikirannya istrinya ya. Itu nanti habisin energi tuh. Sehingga nanti istri bisa kadang-kadang marah sama anak ya, si ibu nih marah sama anak, atau pekerjaan-pekerjaan di rumah susah banget dikerjakan karena sangat-sangat berat karena mikirin itu terus. Nah, ini yang harus kita atur strateginya ya. Yang penting tadi sudah dikasih tahu, sudah diingatkan, bahkan mungkin sudah berkali-kali, mungkin sudah lebih 3 kali. Itu sekali lagi sudah lepas itu tanggung jawab, si istri sudah mengingatkan. Ya. Karena ini susah nih orang tuanya keluarganya yang dukung, repot kan. Ya. Nah, sekarang mending ya ibu atau istri ya sudah fokus ya minta ampun pada Allah ya, bilang sama Allah, ya Allah, saya mohon ya Allah, ampuni suamiku ya Allah. Ya, jadi kita doakan gitu dan mohon pada Allah, ya Allah, engkau yang berikan petunjuk ya Allah. Saya sudah sampaikan tapi dia tidak gubris ya Allah karena orang tuanya begini. Sampaikan pada Allah. Ya. Nanti Allah akan memberikan petunjuk entah bagaimana caranya. Kalau sudah kita minta, Allah yang langsung pakai caranya insyaallah itu. Ya. Dan tetap terus minta karena memang kita enggak bisa doa itu cuma sekali 2 kali karena Allah ingin melihat kita betul-betul sungguh-sungguh enggak. Nah, kesungguhan itu dilihat dari berulang-ulang enggak kita doa. Berulang-ulang enggak kita minta. Seperti itu. Apalagi soal kayak gini ya. Soal kayak gini. Nah, sekarang mending kita selamatin siapa? Anak-anaknya. Ya, selamatkan anak-anaknya untuk ya, kalau misalnya anak tanya, itu kok kenapa ya ayah pakai begini, sampaikan saja ayah itu karena masih ikut budaya orang tuanya nak. Tapi sesungguhnya kalau dalam konsep Islam, Allah ajarkannya ya, kita ini harus bergantungnya pada Allah, bukan pada benda-benda itu. Jadi kita selamatin yang anaknya aja ya, karena ini susah loh, susah banget, sulit ya. Dan tetap maksud saya tetap saja berikhtiar untuk selalu jadi istri yang baik. Kalau pas dia ada di rumah misalnya dilayani sedemikian rupa, baik dari makan, minum ya, kebutuhan sandang, pangan, dan kebutuhan intimnya lagi dengan suami, tetap aja ya kita ya istri melakukan itu. Tetapi senantiasa kencengin doa untuk hal-hal yang seperti itu ya. Ini memang rumit ya. Rumit banget, saya nggak bisa kebayang gitu ya gimana caranya, tapi cuman bisa kasih tahu cuman caranya kayak gitu aja ya. Mudah-mudahan bisa juga terinspirasi dari jawaban ini ya. Oke, baik ya, berikutnya Mbak Arina.ilm. Bu Aisyah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, maunya apakah 8 kecerdasan manusia itu dipengaruhi oleh kebiasaan kita belakangan ini? Kalau misal kebiasaan berubah, mungkin nggak kecerdasannya juga akan berubah. Oh, multiple intelligent. Iya. Konsep multiple intelligent ini atau yang orang bahasa populernya istilahnya bakat, ya. Multiple intelligent itu kan sekarang udah bukan 8 lagi, ya. Ada tambah jadi 9. Ya, ditemukan 9. Yang terakhir itu kecerdasan spiritual, ya. Nah, semuanya gini ya, ini harus paham ya, semuanya, semua orang ya, 99-nya atau paling nggak 8 ya, 88-nya itu ada di otaknya, terutama di daerah sini, parietalis nih, tengah sini. 88-nya ada, 88-nya punya kecerdasan itu, hanya 88-nya itu urutannya nggak semua sama. Kenapa? Karena ada program-program neuron yang nanti ada orang ya, ada anak yang kecerdasan musikalisnya, program neuronnya lebih banyak dibanding anak yang lain gitu. Kenapa bisa begitu? Itu genetik. Ya. Misalnya nih, ada anak ya, dia kecerdasan visual spasialnya lihat lebih dominan, berarti di otaknya potensinya itu sudah ada dari awalnya, sejak dia janin. Tinggal nanti distimulasi. Dengan apa? Distimulasi dengan ya kita ajarkan tentang visual spasial ini kan potensi untuk dia melukis, potensi untuk dia untuk membentuk, potensi dia untuk membuat sesuatu itu 3 dimensi, 4 dimensi. Nah, nanti kita ajarkan ya. Misalnya kita ajarkan 3 anak nih, 3 anak mengajarkan mewarnai gitu. Ada anak langsung cakep banget warnanya gitu dan bikin gambarnya cakep banget itu. Itu berarti di otak anak itu kecerdasan visual spasialnya lebih dominan potensi neuronnya. Ada anak yang asal-asalan aja itu ikut juga warnanya ya sama, tapi nggak ada dimensinya, nggak ada gradasinya, karena dia nggak bisa melihat secara 3 dimensi gambar itu. Dia bukannya tidak bisa, tetapi dia juga punya kecerdasan visual spasial, tapi mungkin urutannya yang kelima, keenam, atau mungkin yang ke-8. Jadi 88-nya ada, cuman urutannya beda-beda. Oke? Okay? Nah, disinilah kita perlu mengetahui mana urutan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itulah ada tesnya sekarang, yaitu tes multiple intelligence. Bisa lewat teman-teman psikolog, bisa juga pakai fingerprint, ya, bisa juga dengan teknik-teknik sederhana, dengan ada pertanyaan-pertanyaan sederhana. Nanti kita lihat tuh urutannya. Ya, nah, biasanya urutan 1, 2, 3, 4 inilah, itu yang dominan, itu yang sering kadang-kadang tergantung stimulasinya. Ya, ada anak urutan pertamanya mungkin kecerdasan musikalis, urutan keduanya kecerdasan bahasa gitu ya, urutan ketiganya kecerdasan intrapersonal. Nah, urutan keempatnya kecerdasan logis matematis. Ini kalau empat digabung, ini kemungkinan ya dia bisa main musik, bisa bikin lagunya, bisa baca not balok, bisa nyanyi juga gitu. Ya, jadi seperti ini. Tapi kalau itu pun nggak diasah, ya tidak distimulan, ya, tapi tetap ada potensinya di otak. Hanya mungkin nanti di usia-usia tertentu baru ada kesempatan diasah, barulah muncul. Makanya ada istilah bakatnya terpendam. Ya. Orang-orang zaman saya dulu tuh banyak banget bakat terpendam. Kenapa? Karena sekolah banyak yang tidak menstimulasi multiple intelligence. Kita hanya cuman belajar ya matematika, belajar pokoknya belajar yang intrakurikuler, ekstrakurikuler jarang banget zaman dulu. Makanya banyak nih teman-teman Bu Isa dan teman-teman Bu Isa itu levelnya Bu Isa ini ya, yang generasi X dan baby boomer ke atas itu banyak bakatnya terpendam karena enggak ada stimulasinya. Kalau sekarang alhamdulillah. Ya. Dan 8 ini kalaupun berubah itu cuman naik turun aja satu urutan, yang misalnya 1 2 3 4 mungkin urutan 2 bisa ke 1 ya. Tapi yang 4 besar itu ada di atas. Ya, yang bawah tetap di bawah. Perlu nggak yang di bawah distimulasi? Ya kalau ada waktu, stimulasi. Cuman kalau nggak ada waktu, ini sehari cuman, ya seminggu cuman 7 hari, satu hari 24 jam, itu nggak usah juga susah-susah menstimulasi yang paling bawah. Mending 4 urutan yang di atas itu yang di, ya yang diperkuat. Ya, contoh misalnya nih, Bu Isa nih punya kecerdasan naturalis, kecerdasan yang seneng tanaman, kemudian binatang dan juga masak itu nomor 8. Ya. Bisa sih, senang sih lihat tanaman, senang lihat tanaman, tapi nggak suka merangkai. Kalau lihat binatang, lihat aja dari jauh, karena memang tidak ada kecerdasan untuk ke naturalisnya aja, senang aja lihat. Ya, masak ya standar banget gitu kan. Nah, cuman kalau misalnya nih Bu Isa paksakan dirinya Bu Isa untuk ngikutin kursus menanam, khusus misalnya kursus untuk pet atau kursus masak bisa juga. Cuman paling mungkin kalau setelah kursus nilainya 6. Ya. Kalau enggak kursus misalnya nilainya 4. Ya. Waktu kursus setelah kursus jadinya 6. Kan enggak maksimal. Ya. Bu Isa ini kecerdasan nomor 1-nya kecerdasan bahasa. Dan nomor 2-nya kecerdasan interpersonal dengan orang gitu. Ya. Itu Bu Isa kecerdasan bahasa sama interpersonal enggak kursus aja nilainya udah 9. Enggak kursus. Kalau kursus mungkin lebih lagi dari 10, barangkali gurunya bisa ajarin. Gitu. Ya, jadi sekali lagi ya 88-nya itu ada di setiap manusia, urutan 1 2 3 4 coba fokus di situ untuk di-upgrade. Yang lainnya itu ya sekedar saja untuk tahu oh itu urutan saya di situ. Tinggal nanti kita bekerja sama. Bu Isa sekarang kalau untuk masak tanaman mendingan telepon teman yang pintar masak. Eh masakin aku dong ini. Atau lo ini dong kirim dong itu tanaman nanti saya tinggal pajang doang. Gitu kan? Kan enak ya. Jadi kita bisa bermitra sesuai dengan kemampuan masing-masing yang dominan. Oke? Okay? Iya, mudah-mudahan bisa terjawab dan ini bisa juga difahami oleh yang lain ya. Okay.